بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الذي خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقه من قبل من نار السموم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد المرسلين المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيه ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. طيب kita melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kita sekarang di pembahasan al-istinja wa adabu qada'il hajah. Al-istinja dan adab menunaikan hajat. Qala al-muallif Abu Suja' rahimahullah faslun wal-istinja'u wajibun minal bawli wal-ghaid. Wal-istinja'u istinja' itu bahasa kita apa istinja? Cebok. Ah, bersuci masih umum. Bahasa exactly ya, tepatnya itu cebok. Nah, gitu. Enggak usah malu-malu lah, ya. Cebok itu wajib, baik cebok dari pipis maupun BAB, ya. Qala fadilatul Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. احتج له بقوله وليستنجي بثلاثة أحجار احتج له بقوله maka di sini berhujjah dengan perkataan Nabi kita alaihi salatu wasalam وليستنجي بثلاثة أحجار maka hendaklah dia beristinja dengan tiga ahjar, jama' dari hajar, tiga batu. Lafal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i dari hadis Abu Hurairah. Maka hendaklah dia beristinja dengan tiga batu. Wa hadza amrun wa zahiruhu al-wujub. Hah? Beda? Hah? Tapi punyanya lebih bagus. Lebih mahal soalnya bukunya, ya. Dan itu adalah perintah. Wa zahiruhu, zahirnya perintah adalah wajib. Ini masalah zahir itu anda bahas tadi di keranggang. Ingat gak? Antum mana gak tadi pagi? Qaid mutlah. Tentang zahir. Hah? Antum gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Masya Allah. Tentang zahir. Ya. Jadi ketika ada fi'il amr, perintah, yang terawal di benak pikiran ketika ada perintah itu kan pengharusan ya. Nah, makanya dibilang zahirnya wajib. Dan kita kalau mau memalingkan suatu perkara yang zahir menuju perkara yang muawwal itu perlu qarinah atau dalil. Ya. Baik. Apakah harus dengan tiga batu? Nah, itu dia. Iya kan? Apakah bersuci cebok? Harus dengan tiga batu? Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid." Kalau misalnya seorang dari kalian pergi menuju ke ghaid. Ghaid itu bisa menjadi tempat buang air besar ataupun ya itunya ya. Hah? Paham enggak? Itunya itu apa? Falyudhib ma'ahu thalathata ahjarin yastatibu bihin. Bihinna gitu. Maka hendaklah yudhib ma'ahu, dia pergikan bersama dia, dia bawa maksudnya. Maka hendaklah dia bawa tiga batu yang bakal dia cebok dengan itu. Tujzi'u anhu, itu yang mencukupinya. Zaman dahulu ya seperti itu. Apalagi di area padang pasir, lebih banyak batu daripada air. Ya. Kalau zaman sekarang antum pakai batu doang boleh enggak? Boleh, fadhol. Ya. Pas mau BAB gitu, dikontrakan, keluar dulu ambil batu. Iya. Keluar dulu ambil batu, cebok dengan itu, kemudian habis itu batu dicuci pakai air, taruh lagi. Hah? Tapi sah itu, ya. Wa qawluhu minal bauli wal ghaid. Perkataan Abu Suja', istinja wajib untuk dilakukan dari kencing ataupun BAB. Yukhadhu minhu annahu la yajibu minar rih. Kita ambil faedah dari kalimat tersebut bahwasanya itu tidak wajib kalau disebabkan angin, ketut, ya. Kentut gak perlu cebok. Kecuali kalau kentutnya ya antum lebih paham masalah ini, ya. Bal qala al ashab, bahkan al ashab berkata, yaitu ashabus syafi'i, murid-muridnya beliau alaihi radhiyallahu an, la yustahab, sampai tidak dianjurkan. Ya repot kalau misal kentut dianjurkan untuk cebok. Apa yang dicebokin, gitu kan? Bal qala al jurjani innahu makruh. Cebokin kentut itu makruh. Ya, itu istilahnya, ya, cebokin, mencebok kentut, ya. Qala Syekh Nasr innahu bid'atun wa ya'thamu bih. Yang lebih keras lagi perkataan itu bid'ah, mencebok kentut, bahkan dosa. Karena apa? Ya bid'ah. Enggak disuruh kok dibuat-buat. Sekali lagi kecuali kalau kentutnya sembari gitu, ya. Jadi itu lihat deh, ini perkataan-perkataan ulama dikumpulkan di sini. Ya. Tapi yang paling kuat tentu perkataan ashab. Ashabus Syafi'i la yustahab, enggak dianjurkan. Ya. Tapi perkataan Syekh Nasr itu juga bagus juga. Ya, makanya kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab, itu kitab Al-Majmu', amma qawluhu bid'ah fa sahih. Adapun perkataannya ini bid'ah, maka betul. Wa ammal ismu fala. Tapi kalau sampai dosa enggak. Nah, ini. Ya. Kalau kita memakai istilah ada bid'ah yang tidak sampai kepada keharaman. Karena sebagian ulama mengklasifikasikan bid'ah ada lima macam sesuai dengan hukum syar'i. Ada bid'ah makruha dan seterusnya. Ya, mungkin ini bisa disebut bid'ah tapi enggak sampai kepada dosa gitu. Bid'ah dalam artian ini tidak pernah ada syariatnya. Tapi semoga tidak dimaksudkan untuk ta'abbud. Sekedar untuk pengen bersih aja. Bukan dimaksudkan ta'abbud dalam artian bukan dimaksudkan mengkhususkan ibadah cebok tertentu, enggak. Tapi ya kadang kan ada orang yang berlebihan ya dalam berbersihan, ya kan? Tapi enggak kebayang, ikhwan, ya. Dia kentut terus sambil batu dicebok ini. Ya. Pun kalau itu bid'ah enggak sampai dosa. Dan memang tidak sampai dosa sebenarnya, enggak sampai dosa. Atau minimal sesuatu yang ya memang tidak ada syariatnya. Pun kalaupun makruh. Ya, kita sebut aja makruh. Ya. Illa an ya'taqida. Nah, lihat ya. Perkataan Imam ini rinciannya nih. Antum pahami perkataan ulama, ikhwan. illa an ya'taqida wujubahu ma'a ilmihi bi'adamihi, maka ini menjadi bid'ah yang berdosa. Gimana perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'? Mencebok kentut itu kalau dibilang bid'ah ya benar, tapi kok berdosa enggak, kecuali kalau dia meyakini kewajiban mencebok kentut bersamaan dengan pengetahuan dia tidak ada syariatnya. Ngerti enggak? Jadi di sini ada ziyadah tambahan dalam hatinya, itu apa? Meyakini ini sesuatu yang bersifat ta'abbudi, sesuatu yang bersifat ibadah. Paham enggak? Maka ketika ada keyakinan seperti ini, makanya menjadi apa? Dosa. Gitu. Iya. Seperti menentukan sesuatu yang tidak ada syariat dalam syariat. Kalau seseorang zikir dengan zikir mutlak gitu misalnya, ya, tanpa dalil, zikir mutlak. Tapi dia mentain, saya mau zikirin la ilaha illallah, baca banyak gitu. Boleh enggak? Boleh, sesuai dengan keumuman dalil. Tapi itu memang ada dalilnya, keumuman dalil. Tapi kalau dia mentain baca la ilaha illallah 25 kali setiap sore, dengan merasakan atau meyakini ada keanjuran ini dalam Islam, padahal dia tahu enggak ada, ini baru disebut bid'ah yang berdosa. Ya. Tapi kasus yang tadi, yang zikir tadi agak berbeda dengan ini. Karena apa? Kalau zikir, antum zikir mutlak, itu tetap ada dalil umumnya. Fadhkurullaha katsira, wadhkurul dzikran katsira. Ya. Dalil umum zikir lah ya. Tapi kalau ini enggak ada dalil umumnya. Apa? Mau dalil umum pakai ini. Kita diperintahkan untuk bersuci. Wasiyabaka fatahhir. Enggak bisa. Itu bukan enggak bisa menjadi dalil untuk khusus yang seperti ini. Ya. Jadi dilihat kalau misalnya dia ada sisi ibadahnya, maka dia menjadi bid'ah yang berdosa. Kalau misalnya dia cuma sekedar pengen bersih, ya, atau mungkin takutnya pas lagi kentut tadi ada beberapa cipratan keluar misalnya. Ya. Tapi itu enggak dianjurkan kecuali kalau dia merasakan ada memang yang keluar, ya. Bisa di ini hidupin lampunya. Waqala Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini salah satu ulama Syafi'iyah. Idh kana al-mahallu ratba yanbaghi an yaji'a fi wujubil istinja'i minhu. Khilafun binaan khilafun binaan ala najasati dukhanin najasah. Baik. Ini tidak perlu dibahas ya, yang ini enggak perlu. Ya, menambah-nambah ini enggak perlu. Kita lanjut aja ke perkataan Ibnu Abi Syuja. Qal wal afdalu an yastajmira bil ahjar. Nah, di sini keputusannya yang afdal adalah beristijmar dengan ahjar. Istijmar itu apa? Cebok dengan batu, istijmar. Ya, istinja itu umum. Jadi toharoh itu umum. Di antara bentuk toharoh ada istinja, dan di antara bentuk istinja ada istitobah atau istijmar. Ya. Jadi kalau antum cebok dengan air, eh, itu istinja atau istitobah. Kalau misalnya cebok dengan batu, maka itu istijmar dan masuk ke dalam makna istinja. Ya. Gitu, paham ya? Istijmar bil ahjar. Dan yang sekias dengan ahjar, sekias dengan batu seperti tisu. Ya kan? Kalau antum misalnya naik kereta ya, atau di hotel atau di apa, kadang-kadang susah kalau pakai air. Apalagi WC-WC sekarang yang nyebelin itu, ya. Kadang-kadang mungkin antum ngelihat di WC-WC masuk nggak jadi, yang sebenarnya masuk nggak jadi, masuk nyari WC jongkok. Biasanya itu orang Subang kayak gitu, ya. Kalau nggak Kuningan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang anak mikir-mikir kalau bawa antum ke gedung-gedung tinggi, ya, cari WC, antum lama-lama nggak jadi ngeliput satu sesi aja antum di WC terus karena nggak tahu gimana cara mencet. Ya. Ya kan kalau orang udah terbiasa dengan air misalnya, mau pakai tisu tuh nggak enak, ya enggak, malah jijik. Dan memang nggak lebih baik tisu itu dibandingkan air. Bahkan al-afdol sebenarnya dengan kalau misalnya kita tradisi kita dengan air, kalau tradisi kita. Tapi yang paling afdol ini dua-duanya ayat tajmiru bil ahjar thumma yutbi'aha bil ma. Pakai batu dulu habis itu diikuti dengan air. Itu yang afdol. Kalau memang antum mau gitu. Atau bisa dibilang kalau di hotel atau di mana antum pakai tisu dulu baru air. Itu kalau antum sanggup, maksudnya kalau hati antum sanggup. Anda enggak mendingan langsung nyentuh, ya kan, sambil sibuk daripada pakai tisu seolah-olah ada bekas yang mau dibawa. Ya kan? Ya enggak, Syekh Abu Khalid Treksi. Anda enggak tahu di Sukabumi gimana WC-nya, mungkin masih lubang di tanah kali, ya. Dibalung lagi, masya Allah. Ya, habis itu ikannya dipanen, ya. Wajuzu an yaktasiru alal ma, dan boleh dia beriktisar mencukupkan hanya pada air, boleh. Dan memang itu tradisi kita juga. Au ala thalathati ahjarin yunqi bihinna, atau dengan tiga batu yang dia bersuci, menyuci, dia membersihkan dengan tiga batu itu. Zahirnya di sini tiga batu secara kuantiti tiga minimal. Walaupun sebagian ulama lebih memahami boleh bukan tiga batu satu batu, tapi tiga olesan di spot yang berbeda atau sudut yang berbeda. Jadi jangan bawa batu kerikil, sama aja itu, ya, kekecilan. Bawa batu yang agak gede, ya. Ya, batu bata lecet nanti. Batu yang agak gede, oleh satu di tempat lain, satu di tempat lain satu, minimal itu. Tapi yang dipikir repot kalau kita pakai itu di kantor-kantor, ya. Bawa batu terus taruh di kamar mandi, orang bingung di batu apaan nih, dipegang sama orang kena jebakan Batman, ya kan? Nah, wa yajuzu an yaqtasira al-ma', boleh, aw ala thalathati ahjarin yunqi bihin. Wa idza arada al-iqtisara ala ahadihima, kalau misalnya dia kepengin mencukupkan salah satu dari itu, fal ma'u afdal, air lebih afdal dibandingkan batu atau sejenisnya. Ya. Kemudian al-afdalu fil istinja'i an yajma'a bainal ma'i wal hajar, kata Syekh Taqiyuddin al-Haisni rahimahullah. Yang paling baik dalam istinja an yajma'a, menggabungkan antara air dan batu. Dua-duanya iya gitu. Bagus. Ibarat kalau sekarang tisu dengan air atau benda lain. Tapi apa benda lain yang bisa dipakai? Bingung juga, masa gagang pintu repot, nanti orang gimana, ya kan? Hah? Akar, antum gimana caranya cabut dulu pohon gitu? Antum mentang-mentang angkat barbel kayak gitu, ya, nyabut pohon dulu. Daun, ya, daun pisang, iya, masalah habis. Dipakai kita taruh, dibuat bungkus nasi uduk, repot. Ya. Dikompromikan, ya. Au ma fi ma'nahu, makanya tadi, atau yang semakna dengan hajar seperti tisu boleh, daun, apapun yang kasar lah yang bisa. Boleh kalau ada kain yang enggak aku pakai atau yang tidak terhormat, atau kain-kain apa ya? Ya, kain buangan misalnya, selama tidak najis ya, boleh dipakai. Karena Allah Ta'ala athna 'ala ahli Quba'a bidzalik, karena Allah Ta'ala memuji ahli Quba dengan hal tersebut, yaitu wa anzala, menurunkan ayat, fihi rijalun yuhibbuna ay yatathharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci, dan Allah suka dengan orang-orang yang sering bersuci. Wa fihi min tariqil ma'na anna al-'ayna tazulu bil hajar. Dan dalam kalimat Abu Suja rahimahullah, dari segi makna bahwasanya al-'ain, apa arti al-'ain di sini? So tahu. Bukan. Ayo. Mata air hilang dengan batu. Apa coba? Ya. Memang al-ain artinya mata air. Ain ada yang mata, mata hilang dengan batu. Emang diapain itu mata? Al-ain di sini maksudnya ainun najasah. Ya. Apa arti ainun najasah? Hah? Ya. Telek mukui loh, ya. Apa artinya itu? Ya itu. Ya, gitu kan? Benda itunya bisa hilang dengan hajar. Dengan hadis-hadis tadi, dengan syariat ini menentukan, atau bisa diambil faedah, ditarik faedah, bahwasanya ainun najasah, benda najis ya, yang sifatnya konkret, itu bisa dihilangkan dengan batu, ya. Ingat, enggak, tapi enggak semua. Ya. Kalau ada kencing bayi ke kasur atau spray atau selimut, itu najis enggak? Najis. Enggak boleh dipakai sholat, enggak boleh dijadikan alas sholat. Kemudian sehari enggak antum jemur, kering dia, tapi baunya masih. Itu baunya masih namanya najis, najasa hukmiyah dalam mazhab Syafi'i. Najasa hukmiyah. Zahirnya enggak kelihatan, ainnya enggak kelihatan, tapi hukumnya najis. Pun kalau misalnya masih berupa basahan. Bisa enggak pakai batu antum gosok-gosok? Enggak bisa. Tapi sebagian ain, nah, sebagian ainun najasah ya, bisa hilang dengan batu. Walaupun tidak sesempurna dengan air. Wal atharu, dan bekas. Athar ini beda. Athar itu sisa. Bekas. Yazulu bil ma, bisa hilang dengan air. Ya. Paham nih maksudnya di sini? Menggabungkan keduanya bagus. Ya. Karena kalau pakai hajar duluan, ainun najasah, yaitu dia tinja betul-betulnya, itu bisa hilang kebawa dengan batu. Nah, kan kalaupun kita pakai batu, tetap masih ada lengketan-lengketan. Nah, gak enak sih sebenarnya ngomong gini, tapi gak apa-apa. Nah, lengketan itu bisa hilang dengan air, sampai ginclong antum sampai ini. Kalau pakai sabun boleh enggak? Boleh. Boleh. Pakai sabun selama diawali dengan air biasa dulu. Ya, fala yahtaju ila mulatakhati. Ya. Latakh itu apa? Kalau misalnya antum makan op di sini, belepotan. Nah. Enggak perlu sampai belepotan itu najis, ya kan? Makanya sebenarnya boker, apa boker? BAB yang terbaik itu sambil jongkok, betul nggak? Itu mazhab zaman old, tapi itu benar. Orang zaman sekarang ikutin barat, BAB sambil duduk sambil baca koran, ya? Itu kan membuat belepotan itu. Kalau misalnya jongkok dan kemudian ketika istinja, ya, dia kakinya agak maju satu, nah itu lebih baik, sehingga bisa lebih bersih kalau ketika dia cebok. Nah, dan ketika dia buang air besar, sebaiknya jangan diri dulu, ya kan? Karena itu bakal menjadi terlajari apa? Mulatokoh, belepotan. Gitu, apalagi kalau lagi mencret ya, bisa meleberan. Nah, wa li hadza yuqaddamu al-hajaru awwala, oleh karena itu didahulukan batu dulu. Thumma inna qadiyyata ta'lili annahu la yushtaratu taharatul hajar. Baik, ana kulihal, itu enggak usah dibahas. Wa'lam anna al-haditha du'afuhu. Ketahuilah bahwasanya al-hadis, ya, hadis yang mana ini? Hadis yang keempat. Ada hadis yang situ? Hadis yang mana? Yang mana? Ada hadis Aisyah bukan? Coba di sini wa'lam anna al-haditha du'afuhu, hadis apa? Ada enggak di situ tulisan? Di keterangan ada. Hadis yang kata para sahabat inna nutbi'ul hijarata al-ma'a. Benar enggak? Kami menurunkan setelah batu air. Ada? Itu hadis. Ketahuilah sesungguhnya hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama, warahul bazzar bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dan lafalnya seperti ini. Fasa'alahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu, faqalu nutbi'ul hijaratal ma'. Kami menurunkan setelah batu ada air. وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب. Enggak perlu diterjemahkan kan? Paham kan? فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم. Begitulah para ahli fikih meriwayatkan di kitab-kitab mereka, وليس له أصل في كتب الحديث. Tidak ada dasarnya dalam kitab-kitab hadis. Jadi Nawawi ini sebenarnya banyak mendhaifkan hadis-hadis yang dituturkan oleh para ahli fikih. Karena para ahli fikih banyak yang mereka tidak begitu memperhatikan masalah ilal hadis dan cacatnya. Ya. Begitu. Para ahli fikih yang memang tidak memiliki pengetahuan tinggi dalam ilmu hadis. Tapi Imam Nawawi seorang ahli hadis sekaligus seorang ahli fikih. Maka beliau itu lebih mu'tamad pendapatnya. Ya. Imam Syafi'i pun seorang ahli hadis dan seorang ahli fiqih. Namun dalam urusan ilmu hadis, Imam Syafi'i mengakui Imam Ahmad lebih bagus gitu. Ya, lebih tinggi. Wa ankara an-Nawawi hadhihi riwayah fi syarh al-Muhadzab wa qala kadza rawahu al-fuqaha'u fi kutubihim. Wa laysa lahu aslun fi kutubil hadis. Ini keberanian Imam Nawawi rahimahullah tentang kebenaran. Ya. Menyatakan seperti ini. Dan Taqiyuddin Al-Hisni, kitab Kifayatul Akhyar ini juga banyak mengambil dari kitabnya Imam Nawawi Raudhatut Thalibin dan juga Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Walaupun kadang-kadang Taqiyuddin Al-Hisni ini kadang-kadang tidak mengikuti pendapat pilihan Imam Nawawi, tapi banyak menyukil Imam Nawawi, ya. Balil madhkur fiha, melainkan yang disebutkan di dalamnya, kunna nastanji bil ma' walaysa fiha ma'al hajar. Yang diriwayatkan oleh jemaah seperti Imam Ahmad Ibn Khuzaimah Itu malah yang tertulis kunna nastanji bil ma, kami dulu beristinja dengan air. Dan tidak ada dalam riwayat tersebut sebutan ma'al hajar, enggak. Maksudnya apa? Di sini untuk memvalidasikan, memastikan tentang hadis. Jangan sampai menisbatkan kepada nabi ataupun sahabat sesuatu yang tidak mereka katakan. Ya gitu ya. Walau iqtasara 'alal ma'i. Dan juga faedah dari penilaian hadis tadi adalah supaya tidak ada kesan bahwasanya harus menggabungkan dua itu. Ya, supaya tidak ada kesan harus menggabungkan air dan batu. Makanya disebutkan oleh Al-Hisni di sini, walau iqtasara 'alal ma', kalau dia mencukupkan pada air saja, ajza, maka udah cukup, udah sah. Li'annahu li'annal ma'a, karena air yuzilul 'ayna wal athar, karena air itu menghilangkan 'aynan najasah dan juga athar dari najasa itu, menghilangkan titik najisnya, benda najisnya, dan ya sisanya, tempelan-tempelan najisnya. Wa huwa al-afdalu 'inda al-iqtisari 'ala ahadihima, dan menjamak keduanya itu lebih afdol daripada mencukupkan salah satunya. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala thalathati ahjar. Nah, boleh dia cuma mencukupkan cebok dengan 3 buah batu. Tentu batu ini batu yang umumnya ya, bukan batu milik orang atau batu akik orang dipakai, cincin orang terus dibalikin belum dicuci. Aw ala hajarin, atau mencukupkan satu batu saja, lahu thalathatu ahruf, punya 3 sudut, punya 3 sisi. Ya, atau punya 3 bagian yang bisa digunakan untuk itu. Wal wajibu thalathu masahat, yang wajib yang penting 3 olesan. Nah, itu wajib. Itu berarti minimalnya kan? Fa in hasalal inqa'u biha, kalau misalnya 3 olesan itu sudah menghasilkan pembersihan dengannya. Ya enggak? Tapi kan enggak semua momentum BAB cukup segitu, kadang-kadang bisa sampai berapa banyak. Ya. Apalagi kalau antum terkena penyakit apa gitu. Lebih repot lagi, kadang lagi cebok keluar lagi gitu kan. Wa illa, kalau misalnya ternyata 3 ini enggak cukup untuk membersihkan ainun najasah, wajabat az-ziyadatu ilal inqa, maka wajib menambah olesan atau batu ilal inqa sampai pembersihan terlaksanakan. Pembersihan terjadi, bersih sampai inqa. Naqi itu artinya soft, naqi itu artinya naqi, bersih, jernih, sampai jernih. Wa yustahabbul itar, setelah lebih dari 3 maka dianjurkan untuk witir. Bukan salat witir, bukan. Witir di sini yaitu ganjil. Ya. 5, 7, ya. Tapi itu enggak wajib. Wa'lam anna kullama huwa fi ma'nal hajari yajuzul istinja'u bihi. Ketahuilah bahwasanya semua yang semakna dengan batu boleh antum beristinja dengannya. Walahu syurut, tapi punya syarat-syarat. Ahaduhuma, syarat pertama, an yakuna tahira. Benda materinya yang mau antum pakai itu ya suci. Seperti tisu, suci, suci. Tapi tisu yang ada di tempat sampah kamar mandi bekas belepotan gitu juga, janganlah, jangan dipakai lagi. Ya, tisu bekas jangan dipakai lagi karena udah enggak suci kan. Dalam mazhab Syafi'i, walau falawis tanja binajisin ta'ayyanal ma'u ba'dahu 'ala sahih. Kalau ternyata dia beristinja dengan benda yang najis juga, maka ta'ayyanal ma'u ba'dahu, wajib air setelahnya. 'Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, enggak boleh dia pakai tisu bekas orang dan bekas bersihin itu juga ya, dipakai lagi ya. Udah beda zaman berarti beda hukum, mau enggak dipakai lagi maka dia harus ya pakai air, bukan ulangi, yang ulangi gitu-gitu aja terus, enggak, harus pakai air setelahnya, enggak boleh cukup itu ya. Kemudian juga tidak boleh tentu pakai misalnya kotoran kebo, nah, yang udah padat itu nggak boleh, dalam mazhab Syafi'i itu kan najis. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna ma yastanji bihi qali'an lin najasah. Ya. Benda materi yang dia bersihin dengannya itu bisa mencabut najis, bisa menghilangkan najis. Munasyifa. Yaitu bisa menghilangkan, munasyifa bisa mengenyahkan najis. Fala yajzi'uz zujaj. Maka tidak cukup antum istinja dengan zujaj. Apa itu zujaj? Kaca bling, pakai bling. Gitu kan, darah keluar. Qasabnya apa? Qasab. Wala al-qasab. Ntar anda coba lihat. Kalau apa tebu apa ya? Qasab. Hah? Qasab tebu atau rotan. Terus misalnya. Yes. Wala turab al-mutanathir atau debu yang berpisah-pisah ya. Bubuk debu ya. Enggak bisa itu ya. Itu malah bikin nempel semua itu jadinya. Ya. Pasir ya. Ya. Jadi nempel semuanya itu. Repot lagi itu. Nah, kemudian di sini wa yajuzu as-sulb. Dengan tulang, misalnya sulbi, tulang punggung, tulang belakang. Tulang siapa tuh? Tulang hewan lah. Falau istanja bima la yaqla, kalau dia beristinja dengan apa yang tidak bisa menghilangkan najis, mencabut najis, lam yujzi'hu. Tidak benar, tidak sah. Walau istanja bi ratbin min hajar, kalau misalnya dia beristinja dengan yang basah dari batu atau selainnya, lam yujzi'hu ala sahih. Gimana maksudnya tuh? Hah? Karena maksudnya batu di sini kan dia mengandung yang debu-debu ya, takutnya nempel-nempel semua debu-debunya atau gimana? Ala kulli hal wallahu a'lam. Ala kulli hal. Asy-syartu tsalits alla yakuna muhtarama. Benda atau media tersebut, media istinja tersebut tidak dihormati. Eh, bukan santu ngapain? Hah? Oh, ya. Iya, ya. Enggak apa-apa kok itu. Istri sendiri kan? Iya. Enggak boleh benda yang muhtaram, benda yang dihormati. Fala yajuzul istinja'u bimat'umin. Enggak boleh istinja dengan yang bisa dimakan. Al-khubz. Roti. Buh, ini ngerjain orang ini ya. Wal-azm, tanduk ya, sop iga ya misalnya. Wala yujzi'u minhu kayadihi wa yadi ghairi. Dan tidak benar kalau tidak bisa, tidak sah kalau dia istinja dengan yadihi, tangannya doang tanpa air. Udah dia harus, wah udah selesai dah, udah habis itu cara membersihkannya ngajak salaman orang. Wa yadi ghairihi, nah ini yang parah nih. Tangan orang lain dipakai, orang lagi tidur. Wala yujzi, wala yujzi, wala wala bijuz'i hayawanin muttasilin bihi. Dan tidak pula dengan bagian tubuh hewan yang masih tersambung dengan hewan tersebut. Kadzana bil ba'ir. Ya. Ekor kuda misalnya. Dan muhtar atau tanduk kebo, ya. Kebonya masih hidup. Kacau juga itu. Wa idza stanja bi muhtaramin, kalau misalnya dia beristinja dengan benda yang muhtaram, asa, maka dia telah bermaksiat. Wala yujzihu 'ala sahih. Dalam kalau menurut beliau yang lebih yang benar adalah itu tidak sah, harus diulang, cari yang lain. Tapi sebenarnya kalau dia ternyata pakai benda-benda muhtaram ini, makanan roti misalnya dioles kemudian hilang bersih, maka sebenarnya mujiz, tapi dia dosa gitu loh. Ya. Tapi beliau lebih memilih pendapat itu. Na'am yajuzul hajaru ba'dahu bi syartin an la tantaqila an najasah. Ya, boleh dengan batu setelahnya tapi dengan syarat najis tersebut tidak berpindah. Ammal jildu, adapun dengan kulit, fal azhar annahu in kana madbughan, kalau misalnya yang lebih zahir dia kulit tersebut, jilid kulit, kulit tersebut madbugh, yaitu telah di samak, jazal istinja'u bih, boleh beristinja dengannya. Wa illa fala, kalau misal belum disamak maka enggak boleh beristinja dengannya. Kulit binatang. Thumma yushtaratu ma'a dzalika an la yajifal kharij, wa in, kemudian dipersyaratkan dengan itu bagian luar kulit kan ada bagian luar yang bekas bulu-bulu dan ada bagian dalam yang bekas daging-daging tepelannya, dengan syarat luarnya itu la yajif, tidak kering. Ya, kalau misalnya ternyata bagian luar dari kulit yang telah disamak itu kering, ta'ayyanul ma', maka harus dengan air, tambahin air. Li'annahu la yumkinu izalatuhu illa bidzalik, karena tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan air. Ala kulli hal, ini hanya materi saja, melainkan secara praktik ana yakin antum enggak melakukannya dengan tanduk-tanduk itu misalnya, enggak, insyaallah. Cukup sampai sini insyaallah. Antum mau Jumat, mau salat di mana? Maghrib mana? Cukup waktunya? Insyaallah cukup ya. Antum cukup waktunya keluar? Baik. Cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.